الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد، pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ketertipuan orang-orang kafir. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Al-faslul awwal, fasal yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Imam Ghazali menjelaskan bahwa ini sudah masuk orang-orang yang tertipu dari ahli iman. Ada wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim. Ada orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang mereka mengatakan ahli iman. Dan memang di dalam hati mereka fi aqaidihim, akidah-akidah mereka memang ada iman. Tapi mereka ternyata adalah orang-orang yang idza dhayya'u awamirallahi, jika mereka orang-orang yang menyia-nyiakan atau tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli iman akan tapi tidak peduli dengan perintah Allah. Ia bersyahadat dengan lidahnya, dan kalau ditanya tentang keyakinannya akan Allah, ia percaya Allah itu ada. Akan tapi dia adalah orang yang dhayya'u, menyanyiakan awamir Allah, perintah Allah. Wahajaru al-a'mal as-salihata, dan meninggalkan amal-amal baik. Beriman tapi ternyata mereka perintah Allah ditinggalkan, amal baik ditinggalkan. Wa talabbasu bisyahawati, dalam naskah lain wa tadannasu bisyahawati. Talabbasu wa tadannasu, mereka talabbasu akan tapi melakukan bisyahwati, maksudnya menuruti hawa nafsunya. Atau tadannasu, mengotori diri mereka bisyahwati dengan syahwat. Fahum, maka ahli iman yang seperti itu, yang tidak peduli dengan perintah Allah, menjauhi segala kebaikan, yang diruturuti adalah syahwatnya. Biarpun dia sebetulnya ahli iman, akan tapi di saat seperti itu mereka menjadi fahum musyarikuna. Mereka itu sama, mereka bergabung. Musyarikuna al-kuffara fil ghurur. Fi hadzal ghururi. Mereka itu seperti orang-orang kafir di dalam ketertipuan mereka. Masih ingat orang kafir itu tertipu dengan dunia karena menganggap dunia itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, lalu akhirat itu adalah tidak ada. Dan ada dari ahli iman pun demikian. Dia percaya akan adanya Allah. Percaya adanya hari akhir, akan tapi ternyata dalam kehidupan kesehari-harian mereka lebih menuruti syahwatnya, menjauhi ketaatan, lebih dekat kepada kemaksiatan. Maka mereka itu sebetulnya ketertipuan mereka itu tidak beda dengan orang kafir. Li'annahum, karena mereka atharud dunya 'alal akhirati. Karena mereka telah mengutamakan dunia daripada akhirat, seperti orang kafir. Kalau orang kafir tidak peduli kepada akhirat, bahkan tidak meyakini akan adanya akhirat. Tapi ini ahli iman, dia percaya akan adanya akhirat, akan tapi pun demikian mereka masih mengutamakan urusan dunianya. Sehingga mereka di dunia hanya mengikuti hawa nafsu, syahwatnya saja. Fahada makna al-ghurur. Makna al-ghururi bil hayati dunya lil kafirina wal mu'minina jami'an. Ini adalah ketertipuan, makna ketertipuan yang telah disebutkan. Tertipu dengan dunia yang terjadi kepada orang kafir dan orang-orang beriman yang menyia-nyiakan perintah, dan orang yang beriman yang jauh dari kemaksiatan, jami'an, sama-sama ini. Jadi ini kesamaannya ahli iman dengan orang kafir di dalam hal ia mengutamakan dunia daripada akhirat. Fa amma ghururul kafirin, adapun ketertipuan orang kafir billahi, yani tertipu kepada Allah karena ditipu oleh setan. Famitsalu qawli ba'dihim bi alsinatihim, mereka orang-orang kafir yang tertipu. Famitsalu qawlihi ba'dihim, seperti yang dikatakan oleh mereka bi alsinatihim, dengan lidah mereka. Annahu, sesungguhnya law kana lillahi min ma'adin, kalau memang ada nanti kembali bagi Allah itu tempat kembali. Kalau dalam naskah lain, in kana Allahu mu'idana, kalau memang Allah akan mengembalikan kami nanti setelah dunia ini ada kehidupan lagi. Kalau memang ada kehidupan lagi nanti setelah dunia ini. Wa nahnu ahaqqu bihi, orang-orang kafir berkeyakinan, nahnu ahaqqu bihi min ghairina, kami lebah, kita ini lebih berhak untuk dimuliakan oleh Allah di akhirat. Dari mana keyakinan ini muncul bagi mereka, orang kafir ini? Kama akhbarallahu ta'ala anhum fi suratil kahfi, seperti yang Allah kabarkan, ceritakan tentang kondisi mereka di dalam surat kahfi, haitu qala ahaduhum, seperti yang dikatakan oleh salah satu dalam mereka, ma'adunnu an tabida hadihi abada. Mereka itu diberi oleh Allah kekayaan, orang kafir. Dikatakan bahwasanya dia punya kebun-kebun yang subur, dengan tanaman yang subur, dengan panenan yang banyak, kekayaan melimpah ruah. Di saat mereka melihat itu semua, berkata, ma'adunnu an tabida hadihi abada, aku tidak menduga kalau ini bakal hancur. Wa ma'adunnu sa'ata qa'imatan, aku tidak menduga kalau akan ada kiamat, kehancuran tidak ada. Walain rudditu, orang kafir berkata, kalau seandainya aku harus dikembalikan ila Rabbi, kepada Tuhanku nanti, kalau memang ada tempat kembali, ada ma'ad, ada hari kebangkitan lalu dikembalikan lagi kepada Allah, la ajidanna khairan minha, niscaya kita, kami, kita ini semua akan menemukan lebih bagus daripada yang kita dapatkan di dunia. Mungkalaba, tempat kembali nanti. Artinya, orang kafir itu yang mengatakan bahwasanya sekarang, yang sekarang kita saja di dunia dikasih oleh Allah kalau begini. Maka kalau seandainya nanti ada kembali, niscaya kita akan mendapatkan lebih bagus daripada kita dapatkan saat ini. Nah, ini keyakinan orang kafir. Wasababu hadzal ghururi, sebab ketertipuan ini. Wasababu hadzal ghururi, sebab ketertipuan ini adalah qiyasun min aqyasati iblis. Qiyasnya iblis, la'anallahu ta'ala, yang terkutuk. Wadhalika, karena yang demikian itu mereka, annahum, sesungguhnya mereka, yang duruna illa na'imillahi, illa ni'amillahi, melihat kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala alaihim, yang diberikan kepada mereka fid dunya, di dunia, fayaqisuna alaiha, kemudian mengiyaskan na'imal akhirati, nikmat di akhirat. Jadi mereka tertipu. Melihat dunia ini tertipu. Sehingga merasa bahwasanya setelah dikasih dunia, berarti dia dipilih oleh Allah. Kalau di dunia kita dipilih oleh Allah, tentu nanti juga dipilih oleh Allah. Wamarotan, dan kadang mereka itu mengkiaskan. Jadi mereka mengkiaskan apa yang diberikan oleh Allah di akhirat dengan apa yang diberikan Allah di dunia. Jadi mereka berkata, di dunia saja kita dikasih oleh Allah, tentu di akhirat nanti bakal dikasih. Kalau seandainya nanti ada akhirat, ada hari pembalasan, pasti niscaya kita akan diberi lebih bagus. Karena di dunia pun kita sudah diberi oleh Allah. Ini kias yang pertama. Jadi mengkiaskan pemberian di dunia, di akhirat dengan di dunia. Selagi di dunia dapat, tentu di akhirat juga dapat. Menurut mereka, keyakinan orang kafir itu. Bayang duru nama ukhratan ukhra, dan kadang di lain kesempatan, ia berprasangka begini, melihat, ila ta'khiril adabi anhum. Di saat oleh Allah, di saat Allah menunda menghukum mereka, mereka berkata, oh, di dunia saja kita tidak dihukum, gimana di akhirat kita bakal dihukum? Kalau di dunia tidak dihukum, di akhirat tentu tidak bakal dihukum kita ini. Di dunia. Hukuman di dunia tidak ada, kita lihat. Kasih Allah kekayaan, melimpah ruah, lihat gedung megah, oh Masya Allah. Bagaimana kita akan diseksa oleh Allah? Fayakisuna alihi azabal akhirati. Sehingga ia mengiyaskan dengan seksa akhirat. Kalau di dunia saja kita tidak diseksa oleh Allah, bagaimana kita akan diseksa di akhirat? Kama akhbarallahu ta'ala, seperti yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anhum, tentang mereka. Ityakuluna, di saat mereka itu berkata, wayakuluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mereka berkata di dalam diri mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Laula ini maknanya halla. Halla, halla, halla ini semacam, kenapa Allah tidak menyiksa kita dengan apa yang kita katakan, yang kita lakukan? Kalau memang kita ini dimusuhi oleh Allah, kalau kita ini orang dimurkai oleh Allah, niscaya Allah akan menyiksa kita. Kenapa Allah tidak menyiksa kita? Karena kita ini pilihan Allah. Buktinya di dunia enggak disiksa kita oleh Allah. Naam. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Dikatakan mereka orang-orang kafir yang berkata seperti itu, tempat mereka adalah neraka dan sejelek-jelek tempat kembali. Ini orang-orang kafir seperti itu. Kemudian disebutkan, wa marratan yanzuruna ilal mu'minina. Dan kadang ini yang ketiga, mereka melihat orang-orang beriman itu wahum fuqara. Orang beriman enggak punya apa-apa. Wayazdarunahum, mereka itu merendahkan orang-orang beriman. Wayastahqirunahum, lalu juga meremehkan orang-orang beriman. Fayaqulunakum, dan berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Kalau ayat sebelumnya, wakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Sengaja oleh Allah dibuatkan satu ujian, fitnah. Di antara mereka, liyakulu, agar orang-orang kafir itu berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Apakah Allah akan memberikan kepada mereka nikmat? Manallahu alaihi min bainina, di antara kita. Maksudnya melihat, apakah orang yang fakir kayak begini ini? Lihat, di dunia saja sama Allah tidak diberi apa-apa. Bagaimana di akhirat bakal dikasih? Ada yang merendahkan orang beriman. Ini orang iman, lihat. Melarat, nyungsep, hidupnya kayak begini, kata orang kafir. Bagaimana orang kayak begini di akhirat bakal mendapatkan kenikmatan? Enggak bakal diberi oleh Allah. Ini kiasnya. Jadi mereka mengiaskan apa yang disaksikan di dunia, mengiaskan yang di akhirat dengan apa yang disaksikan oleh mereka, yang mereka saksikan di dunia. Jadi saat melihat orang fakir, orang melarat, orang sengsara, mereka tertawa dan berkata, mah nggak model orang-orang begini bakal dimuliakan oleh di akhirat. Yang bakal dimuliakan oleh Allah nanti kalau memang ada akhirat nih kita ini. Buktinya kita di dunia dikasihi oleh Allah, maka di akhirat pun kita juga dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wekulu, dan mereka berkata, lau kana khairan masabakuna ilaihi. Kalau memang akhirat itu baik, ada kebaikan di akhirat nanti, masabakuna, niscaya orang-orang Islam ini tidak akan mendahului kita. Karena apa? Di dunia saja mereka tidak bisa mendahului kita. Bagaimana di akhirat mereka akan mendahului kita? Tidak. Mereka tidak akan bisa mendahului kita. Tentu kalau di akhirat nanti, kita yang dapat duluan. Ini adalah kiasnya orang kafir. Wa tartibul qiyasi, adapun tartib qiyasnya itu begini, alladzina dhamahu fi qulubihim, yang mereka susun di hati mereka itu, yang ada di keyakinan mereka orang-orang kafir, annam yaquluna, begini mereka berkata, qad ahsana Allah ilaina bin'amid dunya. Allah telah berbuat kepada kita. Allah telah berbuat baik kepada kita dengan nikmat-nikmat dunia. Allah telah memberikan kepada kita nikmat dunia. Ini Allah qad ahsana Allah ilaina. Jadi mereka begini, Allah telah berbuat baik kepada kita di dunia. Dan kita harus tahu, wa kullu muhsinin muhib. Setiap yang berbuat baik kepada kita berarti mencintai kita. Allah memberi kita dunia berarti Allah mencintai kita. Ini ada naskah lain tidak seperti ini bunyinya. Naskah lain, wa kullu muhibbin muhsin. Kalau Allah mencintai pasti berbuat baik kepada kita. Dan karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka Allah adalah mencintai kita. Ini yang mereka katakan. Walaysa kadzalik, dalam naskah lain tidak begitu. Walaysa kadzalik. Nah. Walaysa kadzalik. Terus ini, walaysa kullu muhsinin muhibban, di sini katakan, bukan semua yang berbuat baik itu mencintai. Dikatakan oleh Imam Ghazali dalam menjelaskan. Padahal tidak semua yang berbuat baik itu mencintai. Ada orang memberi bukan karena dasar cinta. Bahkan tidak semua yang mencintai harus memberi. Tidak semua yang mencintai memberi. Contoh. Orang yang sakit di rumah sakit. Atau Anda punya saudara sakit. Pengen makan sesuatu yang makanan itu terlarang. Pun engkau sebesar apapun cintamu kepadanya, kira-kira dikasih atau tidak? Tidak bakal dikasih. Tidak bakal dikasih. Sebentar, Bu, ya, mau ke hati. Was-was, khalas. Hah? Masih was-was. Idrib. Was-was langsung pukul setir. Walaysa kullu muhsinin muhibban. Tidak semua yang berbuat baik itu pasti mencintai. Bahkan sebaliknya. Walaysa kullu muhibbin muhsinan. Allah Subhanahu wa taala kadang menguji hambanya di dunia, tapi tetap muhsin fil akhirat nanti. Misalnya ada seorang hamba diberi oleh Allah penyakit. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah kalau mencintai seorang hamba justru malah diuji, dikasih sakit dan sebagainya. Ini yang difahami oleh orang kafir, kias yang salah. Jadi mengiaskan apa yang diberikan Allah di dunia, di akhirat adalah dikiaskan dengan apa yang diberikan Allah di dunia. Selagi di dunia mereka mendapatkan kebaikan banyak, mereka berkata pasalnya, kita pun di akhirat berhak untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Buktinya saat ini. Padahal tidak seperti itu. Bal yakunu muhsinan wa la yakunu muhibban. Ada orang yang berbuat baik tapi belum tentu orang itu karena mencintainya. Ada kebaikan diberikan akan tapi bukan dasar cinta, ada dan banyak. Kita memberi kepada seseorang yang barangkali tidak kenal sama sekali, tidak ada cinta di antara kita. Bal rubbama yakunul ihsanu bisababu halaki. Bisa saja kebaikan yang diberikan oleh seseorang adalah sebab kehancurannya. Ala tadriji, perlahan demi perlahan. Orang tua yang menuruti segala keinginan anaknya, bisa saja itu menghancurkan anaknya. Anak kecil minta sesuatu, ada semacam obat yang disenangi lah anak kecil. Masa minta terus dikasih? Biarpun semula-mula adalah kebaikan, anak bisa tambah sakit atau kena penyakit yang lainnya. Ini adalah wadzalika mahdhul ghurur billahi taala. Ini ketertipuan mereka. Sehingga mereka hilang kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yahmi 'abdahu al-mu'mina minad dunya wa huwa yuhibbuhu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menjaga hambanya yang beriman dari dunia, agar tidak mendapatkan dunia, tidak berkecimpung di dalam dunia, tidak mendapatkan harta yang merimpah, melimpah ruah, tapi wallahu yuhibbuhu, akan tapi Allah mencintai hamba tersebut. Kama tahmauna maridakum, seperti engkau menjaga orang-orang yang sakit di antara kalian, at-ta'ama, dari makanan wasyaraba, minuman, fakhafuna alaihi, yang karena kalian sakit, karena kalian takut bahasanya mereka semakin sakit. Wajar, larangan-larangan, jangan minum ini, jangan makan daging, daging enak, enggak boleh makan. Iya, abah darah tinggi, sering pernah dengar atau tidak? Jangan makan daging, bah. Kenapa, nak? Anak enggak sayang sama abah? Kasih abah darah, apa? Apa namanya? Daging. Enggak, kasih sayangnya anak ternyata tidak diwujudkan dalam bentuk pemberian. Wakadzalika, begitu juga dikatakan bahwa wakadzalika kana arbabul basair, begitu juga orang yang punya mata hati yang terbuka, para ahli iman yang terbuka hatinya. Maka tadi orang-orang kafir yang tertipu mengkiaskan apa yang mereka yang mengkiaskan apa yang ada di akhirat nanti dengan apa yang mereka temukan di dunia, dan itu salah. Rumus tadi salah. Rumus bahasanya, kalau Allah mencintai di dunia, niscaya Allah mencintai di akhirat. Kalau Allah memberi kita di dunia, berarti Allah pasti memberi kita di akhirat. Itu salah. Dan tidak semua yang memberi karena mencintai. Berbeda dengan arbabul basair, orang yang punya mata hati yang terbuka itu. Bagaimana perilaku mereka? Idza aqbalat alaihimud dunya hazinu. Allah. Kalau mereka mendapatkan dunia, mereka berduka. Syattan. Jauh. Ya. Antara ahli dunia dan ahli akhirat. Kalau ahli akhirat, ya, ahli iman, arbabul basair, yang punya mata hati yang terbuka, kalau mendapatkan dunia, hazinu. Bahkan dalam kitab lain disebutkan berkata, hazinu wa qalu dhambun ajjalallahu uqubatahu. Dosa yang hukumannya didahulukan oleh Allah. Suruh ngurusi dunia itu dosa. Bagi mereka itu berat hukuman. Wa idza aqbala alaihimul faqru, kalau mereka itu merasakan kefakiran, Allah, farihu, mereka bersenang, mereka senang, wa qalu, dan mereka berkata, marhaban bi syi'aris salihin. Marhaban wahai kefakiran, dan ini adalah syiarnya orang-orang saleh. Ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada sebagian orang itu jika diberi oleh Allah kenikmatan, baru dia berkata bahwasanya Allah telah memuliakanku. Dikasih dunia, wah aku dimuliakan. Kayak tadi. Di saat diberi dunia, dipikir Allah akan dimuliakan oleh Allah. Dan orang tertipu dari orang yang katanya berada di dunia agama pun seperti itu. Lihat. Sementara ahli Allah itu faham ada namanya istidraj. Tidak semua pemberian yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Bisa saja itu istidraj. Istidraj itu bukan nikmat. Akan tapi justru itu menjadi sebab akan dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Wa ma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqul rabbi ahanan. Kalau sudah disempitkan rezekinya, dia berkata, Allah menghinakanku. Lihat, ini adalah bukan kerjaannya ahli iman. Kalau ahli iman berkata, di saat diberi oleh Allah nikmat, ia bersyukur. Bahkan malah takut, hati-hati, kenapa aku kok diberi terus? Padahal aku ini banyak dosa. Ibn Athaillah As-Sakhthani tadi mengatakan, jika engkau berada di dalam kemaksiatan, kok Allah masih memberikan kepadamu, engkau harus lebih hati-hati. Bisa saja itu istidraj justru akan menjerumuskan kamu ke neraka yang paling dalam. Dan di saat diuji oleh Allah dengan musibah, mereka malah senang. Bisa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mendapatkan nikmat, bukan malah berbangga. Oh, aku sudah menjadi wali ini. Bukti semua dicukupi ini, lihat. Saya itu ibadah tidak banyak. Ibadah saya tidak banyak. Tapi rezeki saya melimpah. Lihat Allah. Ini godaan. Ibadahnya tidak banyak, rezekinya melimpah ruah. Maka yang dimiliki industri ini ujian. Ini istidraj. Allah akan menghukum itu semuanya. Jadi ahli iman tidak seperti itu. Di saat diberi nikmat bersyukur, di saat oleh Allah diuji dengan kekurangan, ia akan berkata bahwa ini adalah Allah akan mengangkat derajatku. Maka tidak ada musibah bagi ahli iman itu menjadi sebab duka atau menjadi sebab mereka itu menyesal. Ia akan selalu berkata bahwa ini adalah Allah mengangkat derajatku. Diberi nikmat bersyukur, di saat oleh Allah diuji dengan kekurangan, ia akan kembalikan kekurangan itu kepada dirinya sendiri. Mungkin ini karena Allah ingin mengampuni dosaku. Allah ingin mengangkat derajatku dan seterusnya. Ya ini. Itulah tadi. Bahwasanya orang kafir tertipu. Orang kafir tertipu. Karena apa? Dia mengiaskan apa yang di akhirat dengan apa yang ada di dunia. Dan dari ahli iman pun ada seperti itu. Menguntapakan urusan dunia. Ya. Menghinyalkan urusan agamanya. Ibadahnya tidak, kemaksiatan ia. Sehingga memang lidah mereka tidak berkata bahwasanya dunia lebih bagus daripada akhirat. Mereka tidak berkata seperti itu. Mereka tidak mengatakan dunia lebih bagus daripada akhirat, ahli iman. Cuman perilaku mereka, lihat. Urusan sholat teledor. Urusan ibadah ditinggalkan. Kalau sudah mencari dunia, oh, disiplinnya luar biasa. Ngelembur pun tidak ada masalah. Kan? Tapi ngelembur baca Al-Quran tidak ada. Ngelembur tahajud tidak ada. Tapi kalau sudah cari dunia, itu adalah mereka ahli iman yang tertipu. Mereka seperti orang kafir di dalam ketertipuannya. Mengutamakan dunia. Kemudian di saat Allah diberi oleh Allah dunia, terlena dia. Mengatakan bahwasanya, oh, aku menjadi wali ini sudah. Menjadi kekasih Allah. Aku diberi oleh Allah semuanya. Dan ini termasuk ahli ilmu yang tertipu. Ahli ilmu yang tidak waro, ahli ilmu yang tidak menjaga. Tapi terus oleh Allah diberi. Diberi dengan pemberian. Dan mereka tidak sadar, menganggap bahwasanya ini sudah menjadi kasih Allah. Bahkan para salafun salih itu, jika tidak diberi oleh Allah sakit seminggu saja, mereka menangis. Tidak diberi oleh Allah sakit seminggu, mereka menangis. Kenapa? Takut ini adalah istidraj. Kenapa kok aku tidak sakit? Kenapa aku kok tidak sakit? Kenapa aku tidak sakit? Mikir, jangan-jangan aku ini diujau oleh Allah SWT. Diujau itu hanya diberi akan, tapi bukan pemberian itu, kenikmatan. Diberi akan tapi bukan kenikmatan, tapi justru akan menjerumuskan aku. Nah ini, maka ahli iman harus sadar. Lihat, ahli iman di saat oleh Allah diberi kekurangan, dia sadar bisa saja aku diangkat derajatku dengan fakiranku. Bisa saja aku diangkat derajatku dengan penyakitku. Bisa saja aku diangkat derajatku dengan musibah. Maka di saat tertimpa musibah, yang ia ingat adalah Allah. Itu ahli iman. Di saat mendapatkan nikmat, syukur kepada Allah. Bukan terlena. Dan di saat oleh Allah diberi ujian di dunia, dan dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita hadirkan. Atau yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Bahwa ada orang-orang kafir yang tertipu. Sudah jelas. Tertipu dengan dunia. Lupa ayat. Tidak tahu akhirat. Tapi Imam Ghazali sudah masuk kepada lingkungan kita. Ahli iman. Orang Islam yang tertipu dengan dunia. Menganggap dunia ini adalah lebih penting dari akhirat. Biarpun tidak diucapkan oleh lidah mereka, akan tapi perilaku mereka. Buktinya menyia-nyiakan amal baik. Tidak rindu kepada kemuliaan, kemaksiatan pun masih terus dijalankan, dilakukan. Dan di saat mereka diuji oleh Allah dengan musibah, mereka cepat putus asa. Dan di saat diberi oleh Allah nikmat, lalu ia sebagai berbangga, ujub, merasa bahwasanya ini sudah, atau sombong, ia sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti orang kafir perilakunya. Hanya perbedaannya mereka punya iman saja. Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman perilaku mereka tidak beda dengan orang kafir. Rebut dunia seperti orang kafir. Lihat, tidak peduli dengan saudara, rebutan waris. Berdagang pun harus bohong. Kadang apa mendapatkan rezeki tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hanya gara-gara tokonya ramai tidak sholat dan seterusnya. Masih banyak. Kemudian karena rindunya untuk mengembangkan bisnisnya, zakat tidak pernah dipikirkannya. Maka ini adalah hamba-hamba Allah yang tertipu. Memang mereka adalah ahli iman, akan tapi ketertipuan mereka seperti orang-orang kafir. Itulah yang diingatkan, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah, untuk mengingatkan kita semuanya. Maka jangan sampai kita ini berangan-angan bahwasanya Allah, jangan sampai kita itu salah faham. Di saat Allah memberikan kenikmatan kepada kita, bukan berarti Allah sudah mencintai kita. Akan tapi bagaimana kita terus berwaswada. Jangan-jangan itu istidraj. Maka waswada itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, takut. Dan juga di saat Allah menguji kita dengan musibah, sadarlah bahwasanya musibah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman itu adalah satu di antara tiga. Yang pertama untuk pengampunan dosa, yang kedua untuk mengangkat derajat, yang ketiga karena Allah ingin berikan pahala, tampungan pahala nanti di akhirat. Jadi tidak ada jeleknya. Sehingga disabdakan Nabi, ajibtu min amri ummati anna kullahu khair. Aku heran dengan urusan umatku, semuanya baik-baik saja. Diberi nikmat syakar, diberi nikmat syakar. Kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, kalau diberi musibah sabar, kalau diberi kemusibah ia bersabar. Semuanya adalah kebaikan, nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah, ia akan tak melihat. Jangan sampai husnudzon itu menjadikan kita lalai. Husnudzon Allah berbuat Allah Rahman Rahim. Tapi jangan gara-gara husnudzon kita semacam ini lalu kita seenaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi hamba yang waspada, jangan sampai kita tertipu. Mungkin ada di antara Anda adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan pesantren besar, santri yang banyak, bisa melakukan bisa rezeki yang banyak dan seterusnya, seterusnya. Ingat bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah itu lihat bisa saja itu adalah istidraj. Bisa saja itu adalah istidraj, bukan nikmat yang sesungguhnya, akan tapi justru dengan itu Allah akan menghukum kita semuanya. Maka harus waspada, harus waspada. Para kekasih Allah mendapatkan karomah, bisa berbuat ini itu, mereka menangis takut ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga hati kita, semoga kita tetap bisa mengutamakan akhirat. Dunia adalah sebentar, dunia adalah sepintas, kita akan berlalu, kita akan meninggalkan dunia. Sepanjang-panjangnya hidup di dunia tidak apa-apanya dibanding dengan kehidupan di akhirat. Tidak benar kias mengiaskan apa yang diberikan Allah di dunia dengan apa yang akan diberikan Allah di akhirat. Ada hukuman nanti di akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa takut akan hukuman Allah, rindu pahala Allah Subhanahu wa taala. Inna saja semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana aja. Ya. Punya tulisan aja di situ nanti biar enak. Ngelirik tuh enggak enak, ya. Buat tulisan yang gede itu kurang berapa menit ya.